ang labo ni Rohamin. Eko sa ipingin, doho parangin. Gabing terpangan Rohakin, tuho hasia. Cinta minakolong ni ikaw tulang hasia. Saya nenek terbegeh aru dari kami, nama rom si goli, naku naholombi, tersongkot rohaki itu ala yang terluka. Nakuna holombi tersongkot rohaki itu.